Nah, dari ratusan klien saya akhirnya membuat teori sendiri dari benang merah saya ambil ya. Dan sampai sekarang belum ada yang membantah dalam tanda kutip temuan saya ini. Bahwa cracknya, patahnya itu dimulai dari masa balita di usia bawah 5 tahun. Ada dua pemicunya ya di usia balita. Satu, salah role model. Jadi anak laki-laki mengambil model ibunya dan sebaliknya. Dan yang kedua, pembunuhan karakter si anak sebagai laki-laki atau perempuan. Salah role model ini dibagi menjadi dua. A, terpaksa. Apa itu terpaksa? Anak mengambil model yang salah karena situasi dan kondisi memaksa dia mengambil model yang salah. Bukan atas keinginan dia sendiri, bukan pilihan dia. Contohnya, keluarga yang non-harmonis. Nggak perlu bercerai. Di Jabodetabek ini banyak keluarga yang tidak harmonis. Misalnya, bapaknya kerja, berangkatnya habis subuh. Pulangnya jam 8, jam 9 malam, naik KRL. Dia punya anak laki-laki, kapan ketemunya coba? Ketemunya cuma kalau pas weekend. Hidupnya bersama ibunya perempuan. Asisten rumah tangganya perempuan. Masuk playgroup, emak-emak. SD, embok-embok, ya kan? Jarang ada pendidik laki-laki yang baik, jarang. Maksudnya, zaman dulu tuh saya kalau punya guru matematika, guru olahraga tuh serem-serem gitu. Kalau enggak anu disepak, dimarahin gitu ya. Enggak ada yang ramah. Gitu. Bahkan di playgroup pun yang diajarkan juga tarian-tarian pinguin, tarian bebek ala-ala goyang-goyang perempuan, yang ajarkan perempuan. Jarang ada playgroup yang mendatangkan TNI atau Polri. Sebulan sekali saja sudah. Untuk mengajarkan, kalau ibu ada yang masih punya anak di playgroup, usul ke sekolahannya datangkan salah satu TNI atau Polri untuk mengajarkan tarian yang maco gitu. Yang seperti laki-laki. Sehingga anak laki-laki, oh ternyata ada tarian seperti ini. Contoh yang kedua, bapak yang otoriter atau keras. Jahat. Sekarang bayangkan, ibu sedang nonton drama Korea, bapaknya nonton Chelsea lawan Arsenal, rebutan, TV-nya cuma satu ya. Biasanya perempuannya kalah, dipukuli, diinjak-injak, diludahi. Sekarang bayangkan jika di situ ada anak laki-laki umur 1 tahun, kira-kira apa yang terbayang? Bapak jahat, aku gak mau jadi bapak, aku gak mau ngikutin bapak gitu kan. Kan dia melihat sendiri. Ibu adalah orang yang dicintai pertama kali. Berbelok dia, sudah patah. Contoh yang lain, dominasi ibu-ibu di keluarga. Hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu ini memang cerewet, ngomel, dan bawel. Kenapa? Menurut penelitian, minimal membutuhkan 20.000 sampai 40.000 kata per hari. Supaya hormon-hormonnya lega. Jadi ibu, kalau nggak cerewet, nggak ngomel, belum lega, Pak. Jadi bapak maklum saja ya. Nah, dalam tanda kutip, celakanya, ibu asalnya dari Gorontalo, Bengkulu, Semarang, yang daerah-daerah pantai itulah, Padang, yang kalau ngomong jeplak ya, kasar. Mendapatkan suami yang model-model orang Magelang, Solo, Jogja, Cirebon. Laki-laki di kerajaan Mataram dan Cirebon cenderung feminim, dan memang feminim. Monggo Pak, monggo Bu. Suaranya halus, ketika menghadap raja suruh menunduk gitu. Beda kalau di Padang mah menghadap raja, raja kami menghadap seperti itu. Nah bayangan seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak itu sudah nonton aja. Ya Mi, dilihat anaknya coba. Oh jadi laki-laki seperti itu, lemah, lembut, gemulai. Saya menemukan di Semarang seperti itu. Jadi salah kaprah yang diterapkan. Nah, ibu-ibu kalau punya suami seperti itu, sementara ibu seperti tadi, kalau di hadapan anak-anak, please, tetap lebih low. Pak, monggo, sudah ada. Sambil gemes-gemes gitu ya. Nanti diselesaikan di kamar ya, Pak. Yang B, salah role model tetapi liar atau bebas. Jadi anak-anak dibiarkan. Ya, dibiarkan, jadi nggak ada paksaan. Biasanya anak-anak yang di sini itu mengalami depresi yang selain tertarik sama jenis, ada dendam, ada benci, ada pemberontakan. Kalau di sini enggak, dia cuma tertarik sama jenis biasanya ya. Yang lainnya fine-fine saja. Contohnya kasus Bintang. Bintang adalah perempuan pertama yang saya tangani ya. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Anak pertama dan kedua adalah laki-laki, kakak kandungnya. Bapak ibunya ada, baik-baik saja, tapi dibiarkan, enggak dibatasi. Yang memanjat pohon, mengejar layang-layang, mencuri mangga tetangga, sampai menggoda wanita dia ikut. Dia cerita, misalkan kakaknya kan lagi di depan, terus ada perempuan lewat, hei gadis, godain kita dong, gitu. Dia ngikut. Itu terus diasah maskulinitasnya. SMP, kalau melihat gadis yang menye-menye, yang aku tolong dibantu dong, dia pengen melindungi, pengen mengasihi, seperti itu. Akhirnya jatuh cinta. Proses di perempuan seperti itu, bukan seksnya. Kasus TKW di Hong Kong, perempuan juga. Ini kalau ini beda. Jadi dia anak sulung, dia punya adik kalau nggak salah 2 orang. Terus bapaknya meninggal ketika dia di usia yang masih kecil. Nah dia diasah maskulinitasnya. Kenapa? Adik-adiknya kalau diganggu sama anak-anak lain, dia bela. Jangan ganggu adikku. Terus ibunya kalau pulang dipijit, diambilin air gitu ya. Dia ngambil dari sumur. Diasah maskulinitasnya terus-menerus. Sama. Kelas 2 SMP, dia melihat yang menye-menye mulai senang. Melindungi, mengasihi. Itu adalah salah model yang liar atau bebas. Yang kedua, pembunuhan karakter. Apa pembunuhan karakter? Jadi anak tanpa sadar oleh bapak ibu sendirinya dibunuh karakternya sebagai laki-laki atau perempuan. Contohnya, misalkan ibu punya anak laki-laki umur 1 tahun. Kan lagi berjalan tuh anak, kemudian jatuh, nangis. Kebanyakan perempuan, kalau bapak jarang. Lebay ibu. Astagfirullah, nah, kamu nangis gak apa-apa ya, ya Allah. Gitu. Itu membunuh karakter laki-laki dia. Selama darahnya belum seember, patah tulang, ayo nak bangkit gitu ya. Biarkan saja. Ibu bapak dikaruniai anak yang bentuk tubuhnya itu putih, mulus, lembut. Kayak sehari ini mungkin ya. Saya kurang tahu sehari ini. Belum pernah pegang sih. Harum gitu. Terus ibu ngomong seperti ini. Gak boleh kamu main matahari. Main lumpur. Ntar gosong. Gantengnya hilang. Ibu sudah membunuh karakter laki-laki yang dia. Contoh yang lain. Dia lagi manjat pagar. Gak ada lalu lintas yang tajam. Di selokannya juga bukan selokan yang dalam. Baru jangan. Ntar jatuh. Gitu. Sudah biarkan sajalah laki-laki itu seperti itu. Explore gitu ya. Nah, itu contoh saja. Banyak terjadi di anak bungsu. Hati-hati anak bungsu. Anak tunggal. Anak dengan satu-satunya jenis kelamin yang berbeda. 5 anak, 4 perempuan, 1 laki-laki. Biasanya dimanja. Dan anak istimewa. Kalau yang ini ibu bapak paham ya, anak tunggal, anak bungsu. Nah yang ini harus saya jelaskan. Apa anak istimewa? Tanpa sadar, kita sebagai orang tua ternyata selama ini sudah mengistimewakan satu anak, dimanja. Kenapa? Memang secara overall itu memang unik dia. Contohnya, ibu bapak punya anak 5, laki-laki semua. Wajahnya kayak bapaknya. Katakanlah bapaknya wajahnya kayak Tukul gitu ya. Nah, yang ketawa menghina Tukul ya. Saya gak ketawa lo ya, cuma tersenyum. Yang di tengah ini, wajahnya kayak Sahrul Gunawan, bayangkan. Ibu sudah jatuh cinta, kan? Yang lain keriting, dia lurus tebal. Yang lain pesek, dia mancung sendiri. Yang lain hitam, dia putih sendiri. Anak siapa ya? Gitu. Sudah gitu tuh. Piala-piala yang ada di depan rumah, yang di lemari kaca itu, miliknya dia semua. Ranking 1, juara menggambar, juara teladan, juara skateboard, juara catur. Yang kayak Tukul, ibu kalau mau terima rapot itu H2C. Naik enggak ya gitu. Pinter si anak ini. Ganteng, pinter, wangi lagi. Kalau pas nonton Naruto itu kan menjelang maghrib anak-anak. Yang kayak Tukul, nah itu sudah mau maghrib mandi dulu. Ntar nih tanggung, nonton Naruto dulu. Gitu. Yang kayak Sahrul Gunawan, sudah pakai Gatsby, pakai baju koko, wangi. Mi, aku mau adzan ke masjid. Ganteng, pinter, wangi. Nurut lagi. Kan bulan puasa pas panas-panas ibu juhur-juhur mau beli wortel kan mau bikin capcay. Males kan lepek nanti rambutnya. Nyuruh yang kayak dukul, dek tolong beliin wortel. Umi lebih amat ntar aja asar. Yang kayak Sahrul Gunawan, mah aku mau adzan ke masjid, mau nitip apa? Anak istimewa kan ini, tanpa sadar kita mengistimewakan dia. Tanpa sadar, contohnya, yang kayak dukul nih 5.000, 50.000, kamu bilang ya, jangan diam dia, jangan bilang-bilang gitu. Kita, kalau ada apa-apa yang disuruh yang kayak dukul tadi, kalau ada makanan yang agak basi, kasihkan yang dukul. Yang ini fresh from the oven gitu ya, kemebul. Kalau ada Bapak Ustadz nih, mampir ke rumah kita, oh ini Pak Ustadz, ini anak saya, ranking 1, ganteng, yang kayak dukul, kamu ke dapur, jangan ngaku anakku. Hati-hati ya. Yang ini tuh halus sekali. Kalau yang ini cenderung kita kadang merasa, tapi yang ini sangat halus, karena memang dia spesial. Nah, ini adalah ciri-ciri pertama yang bisa kita lihat. Yang kita bisa telusuri. Kak Sinyo, apakah kalau dari gestur tubuh, dia kemayu, melambai, ngomongnya kayak perempuan, apakah dia kemungkinan tertarik sesama jenis? 50%. 50%. Kita nggak bisa bilang 100%. Kenapa? Masih ada karakter di Jawa tadi. Jadi saya pernah menemukan di Semarang itu, betul-betul seperti waria atau banji, tapi ternyata heteroseksual. Kenapa? Bapaknya mendidiknya seperti ini. Kamu tuh kalau sama warga atau kampung tuh yang halus, yang sopan, dia nangkapnya salah. Halus tuh seperti itu, kayak perempuan. Yang kedua, masih ada metroseksual. Apa metroseksual? Di laki-laki dituntut zaman masuk ke salon, karena memang pekerjaan. Misalkan di bank, gak boleh kan di bank pelihara jenggot harus bersih. Ibu kalau naik pesawat Garuda, lihat pramugaranya. Lebih mulus dari ibu semua. Masuk ke salon. Besok ibu kalau naik Garuda, terus ketika itu pramugaranya lewat, mau ngasih makan atau minuman, bilang seperti ini, bang, bang, aku pengen lihat kakimu. Loh kenapa bu? Pengen lihat saja. Itu kakinya mulus bu. Enggak seperti ibu-ibu ini meledak-meledak gitu kan. Mereka ke salon bu, dibersihkan. Kalau ibu kan paling kalau ada tukang, mas minta amplasnya gitu. Nah, 50%. Bagaimana cara menjadikan lebih lanjut? Kasihnya saya punya saudara, kok dia agak melambai 50%, Bu. Terus, lihat masa balitanya. Kalau masa balitanya seperti ini, ya, 70% meningkat. Ini ciri-ciri yang pertama yang bisa kita lihat. Antisipasinya apa? Contohlah Rasulullah dalam pendidikan seksualitas dan dalam hubungan anak dan orang tua. Contohnya tidak boleh melihatkan aurat, gak boleh satu selimut walaupun saudara sejenis, walaupun dengan orang tua dan sebagainya. Kapan-kapan kita bahas untuk kita gak bahas itu. Yang kedua, tahap yang kedua adalah penguatan di usia 6-10 tahun. Ini juga masa yang sangat rentan. Jadi ketika masa balita krek, itu sangat mudah mengalami penguatan di sini ya. Ada yang mengalami penguatan di sini. Banyak klien saya mengalami penguatan. Awalnya heteroseksual, tapi mengalami penguatan di usia 6-10 tahun. Apa saja penguatannya? Satu, lewat trauma atau luka jiwa. Ini saya materinya 1,5 jam gak apa-apa ya. Nanti tanya jamnya 30 menit. Penguatan lewat trauma atau luka jiwa. Jadi dia dilukai jiwanya lewat trauma. Trauma masa kecil di usia ini. Contohnya, lewat pelecehan seksual. Nah, Bapak Ibu selama ini masih salah kaprah atau salah paham antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu adalah bagian dari pelecehan seksual. Kekerasan seksual itu sudah menyangkut minta maaf. Bagian-bagian penting tubuh, mulut, kemaluan, anus, dan sebagainya. Nah, kalau pelecehan seksual itu belum tentu. Misalkan ibu naik angkot, ada laki-laki pemuda di sebelahnya pegang-pegang pundak ibu untuk merangsang dia atau merangsang ibu, itu pelecehan seksual. Jepret wajahnya, laporkan polisi. Atau saya kan berdiri di sini nih, tiba-tiba saya berdiri, melorotin celana saya, memperlihatkan kemaluan saya untuk merangsang saya atau bapak ibu, itu pelecehan seksual. Dijepret, laporkan polisi. Nah, sayangnya umat muslim dan sebagian besar orang tua itu sudah melecehkan seksualitas anaknya sejak kecil. Misalnya, ada anak umur 1 tahun dimandikan, dikasih handuk, kasih minyak kayu putih, kasih bedak. Biasanya ketika ngasih bedak tuh sambil gini, ih pipitmu lucu deh. Ih inimu lucu deh. Itu pelecehan seksual yang dilarang oleh Rasulullah. Melihat saja nggak boleh, apalagi mempermainkan. Dan itu terus diasah sampai umur 10 tahun. Jangan salahkan ada anak SD ketika ngaji atau ketika duduk-duduk dipegang-pegang sama temennya atau gurunya, dia diam saja. Nah, kita sendiri yang melecehkan sejak kecil. Anak saya ketika masih bayi dua-duanya ngomongnya seperti ini. Saya kasih contoh yang perempuan. Nah, vaginamu ini adalah hak milikmu seorang. Tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali suamimu kelak. Abi sama Umi cuma boleh memegang satu ketika memandikan, dua ketika menceboi, dan ketika vaginamu terasa sakit dan harus diperiksa. Terus itu kalau mandi seperti itu, umur 2 tahun, dia tidak mau diantar ke WC oleh saya. Malu bapaknya sendiri. Anak umur 2 tahun, mau dicium sama bapaknya, perempuan dia, kan sudah bisa menolak biasanya. Hey angelku, aduh bapak capek nih, aku lihat kamu cantik banget, boleh tak cium ya? Gak mau, bapak bau pete. Dipaksa, itu pelecehan seksual yang dilakukan oleh bapaknya sendiri. Gak boleh. Harusnya kita minta izin. Kalau anak menolak, jangan. Di keluarga kami, untuk mencium harus minta izin dulu. Mah, aku kebelet pipis. Oh, pipis di sini saja. Di hadapan orang banyak. Itu pelecehan seksual. Yang kedua. Contoh yang kedua. Adegan kekerasan orang yang dicintai. Jadi, si anak ketika melihat orang yang dicintai mengalami kekerasan, itu trauma. Sehingga dia tertanam seperti itu. Contohnya, saya mempunyai klien. Dia tertarik dengan lawan jenis. Menikah, punya istri, tapi gak mau nge-seks dengan istrinya. Kenapa? Ketika SD, dia melihat bapaknya setengah memper ibunya. Jadi ibunya dipaksa menjerit-jerit, menangis, dia melihat. Apa yang tertanam? Oh, ternyata seks itu menyakiti perempuan. Aku gak mau menyakiti perempuan. Nah, karena gak dijelaskan. Hati-hati. Bapak ibu, kalau melakukan hubungan suami istri, please jangan ada anak-anak. Karena bisa salah tangkap. Kasihnya mereka kan tidur, bisa pura-pura tidur. Jadi sebaiknya di tempat yang memang bebas dari anak-anak. Kasihnya bagaimana? Ya kalau kasihnya mah rumahnya ada 2-3 kamar. Kalau kami rumahnya RSSSSSSS. Satu ruangan yaitu ya untuk masak, untuk itu kasihnya. Ya maksudnya nggak modal bantal, modal sarung gitu ya. Tutupi bantal, kasih sarung gitu kan. Kalau sarungnya bergerak-gerak, bapak ibu langsung berubah jadi Power Rangers ya. Yang kedua, penguatan terhadap definisi atau karakter. Jadi karakter anak yang tadi sudah crack, berbelok, itu dikuatkan tanpa sadar oleh orang tuanya sendiri. Misalnya, lewat penampilan, style. Yang kayak Dukul, mah, aku pengen ke Gandaria City. Lagi bokek. Ya sudahlah, besok saja. Yang kayak Sahrul Gunawan, mah, aku pengen ke Gandaria City. Kamu kok kayak banci sih? Kamu kok kayak cewek sih? Nangis terus kayak cewek. Ibu bapak sudah menguatkan definisi atau karakter dia. Gak boleh. Itu doa. Sakit rasanya dia. Yang kedua, pola asuh. Bapak ibu diberi karunia anak laki-laki, tapi wajahnya mirip perempuan. Kalau orang melihat pasti-pasti ini ngira perempuan. Ibu bapak bangga. Masyarakat bangga. Keluarga bangga. Itu terus diasah. Umur sekian pasti mengenal lipstik dan bedak. Kenapa coba? Itu diasah-asah terus. Kak Sinyo, mampir dong ke Cipete kalau pas main ke Jakarta, baik bu. Masya Allah bu, anaknya cantik banget. Ini laki-laki. Kadang aku pakai jilbab. Ininya panjang dipanjangin karena hampir perempuan seperti itu. Gak boleh. Bapak Ibu bagaimana kalau punya anak seperti itu? Kumpulan keluarga sekampung kasih makan. Bapak Ibu, anak saya dikaruniai cantik, tapi laki-laki mohon jangan bilang cantik-cantik di hadapan dia. Ngomong di hadapan saya saja. Bilang ke dia ganteng, dia laki-laki. Nah, penguatan definisi ini juga lewat film, karakter, dan lain-lain kesukaan dia. Contohnya, Sailor Moon, Sound the Ship, SpongeBob, dan macam-macam. Itu di sana ada kelompok LGBT-LGBT. SpongeBob, lihat, matanya lentik, melambai, Patrick kan laki-lakinya. Ada dua serial di mana SpongeBob pasangan sesama jenisnya Patrick ketika melihara cacing gitu ya. Si SpongeBob sebagai perempuannya, istrinya, lewat seperti itu. Atau Sophia and the First. Sophia and the First, Princess Sophia ya, lihat. Karakternya apa? Maco. Apakah perempuan maco? Nggak boleh? Boleh, nggak masalah. Tapi latar belakangnya, coba lihat. Perempuan-perempuan yang feminim, princess-princess yang lain, itu troublemaker atau nggak bisa memecahkan masalah. Sementara Sophia adalah heroine. Intinya apa? Kalau kamu ingin jadi pemecah masalah perempuan, maculah. Sound the Ship, dan Sound the Ship itu liberal ya, ngajakkan liberal. Bayangkan laki-laki sudah tua hidup sendiri sama binatang. Kalau mau ngesek, manggil, dan ngesek seperti itu. Jadi halus. Sailor Moon ada dua pasangan yang rambutnya hijau dan yang kuning itu pasangan sesama jenis. Yang di luar yang lima tadi. Nah, yang merah ini, yang saya merah-merah ini adalah ciri-ciri kedua yang bisa kita lihat di usia 6-10 tahun. Kenapa? Usia 6-10 tahun tuh nggak bisa berbohong, Bapak Ibu. Mereka masih mencoba-coba, masih sesuai dengan imajinasinya, keinginannya, hasratnya. Nggak bisa berbohong. Kalau sudah 16 tahun, 15 tahun, 10 tahun sebagai apa ke atas sudah bisa berbohong. Tapi kalau di sini nggak bisa. Kok ada anak laki-laki sukanya Sailor Moon, Sophia and the First, Barbie, dan sebagainya. Karakternya sudah berbelok. Kalau dihubungkan dengan tadi, Kak Sinyo, saya punya anak laki-laki, dia agak melambai di usia 15 tahun, 50%. Balitanya kayak apa, Bu? Seperti tadi, 70%. Usia 6-10 tahun, seperti ini, 90%. Kemungkinan dia homoseksual atau biseksual. Orientasinya, belum tindakan. Bagaimana mengantisipasinya di usia 6-10 tahun ini? Mestinya di usia ini Bapak Ibu adalah sahabat terbaik bagi anak-anaknya. Semua masalah pemuda, anak-anak, pemudi, dimulai dari kedua orang tua yang tidak mau menjadi sahabat anak-anaknya. Kita malah jadi musuh anak-anaknya. Bagaimana cara menjadi sahabat anak-anak kita? Ada dua indikator. Satu, komunikasi yang sehat. Apa komunikasi yang sehat? A, jujur, terbuka, tetapi tidak vulgar. Disesuaikan dengan kemampuan otak si anak. Sayangnya, Bapak Ibu dalam mendidik anak sering berbohong. Jangan salahkan anak gak mau percaya sama Bapak Ibu. Contohnya, ngajarin sikat gigi saja, Bapak Ibu berbohong. Nah, kalau kamu gak sikat gigi, nanti keluar ulat-ulat dari gigimu, berbohong. Tanya dokter gigi, gak ada ulat-ulat keluar dari gigi kita. Saya ngajarin sikat gigi, ya saya lihatkan foto, video Nina, kalau gak sikat gigi. Ih, serem dia sikat gigi. Contoh yang lain, mah aku asalnya dari mana, beli di toko, berbohong. Ngajarin lampu merah saja, Bapak Ibu berbohong. Nah, merah berhenti ya, oranye hati-hati, hijau jalan, patuhi peraturan pemerintah. Ya, Ma, pas mau ngantar anaknya, aduh, udah 5 menit lagi terlambat nih. Aduh, udah oranye nih, merah diterabas. Atau menerabas alur yang nggak semestinya. Ma, katanya sudah begitu peraturan, nggak apa-apa kok, sekali-sekali saja. Itu bangunan kejujuran yang dengan susah payah dibangun, runtuh saat itu juga. Seumur hidup, saya dan istri saya belum pernah berbohong sekalipun kepada anak-anak. Pasti dipercaya apa yang kita omongkan. Termasuk ketika melakukan hubungan suami istri. Ngapain kalian berdua di kamar gitu kan. Dikunci kan kamarnya. Nah, kita sedang saling memijit. Nggak bohong. Sebelum melakukan, kita masih memijit dulu. Jujur, terbuka, tetapi tidak vulgar. B, Jangan memutus komunikasi. Sekali dua kali anak terputus komunikasi dengan kita, mereka masih bisa memahami, oh, orang tuaku memang sibuk dan sebagainya. Tapi kalau itu terus dilakukan, enggak gaul ngobrol sama orang tua, enggak asik. Contohnya, ibu pegang HP, sedang menjual baju-baju online gitu ya. Terus anaknya datang, assalamualaikum, ma, ini ada surat dari ustazah, katanya suruh baca. Ibu jawabnya seperti ini, oh, taruh di meja. Putus komunikasi itu. Saya minta satu menit saja mempertahankan komunikasi kita ke anak. Letakkan HP-nya, pandang wajah anak kita. Hargai dia sebagai manusia. Dia kan manusia. Hargai, ada apa nak? Ini ada surat dari ustazah. Alhamdulillah, kamu amanah sekali ya. Ini Umi lagi jual celana dalam online. Untungnya 10.000. Kita lihat nanti ya. Oke, satu menit kan? Enggak panjang-panjang. Ibu lagi ngulek. Ini buat pakai ulekan itu ya. Di dapur, sambel, balado. Anaknya umur 2 tahun bawa lukisan ruwet-ruwet. Mah, turun dilihatin dong lukisanku, karyaku. Minggir, pedes. Putus komunikasi itu. Letakkan ulekannya, Bu. Lihat gambar anaknya. Masya Allah, nak. Keren banget. Sampai Umi gak paham ya gambar apa. Contoh Pak Tino Sidin. Sip banget. Tapi ini Umi lagi masak ya. Kalau enggak selesai nanti bapak kelaparan, adik kelaparan, kita kelaparan. Lanjutkan nanti ya. Oke, satu menit kan? Enggak lama-lama. Bapak ini juga. Bapak ini kalau kan so jaim ya, banyak kerjaan gitu. Padahal chattingan gitu kan. Di rumah buka laptop, anaknya datang. Mah, pah, tahu enggak Losaga? Losaga. Kiss action. Apa kiss action? Point blank. Oh, enggak paham. Mikir-mikir. Putus komunikasi. Kalau enggak tahu bapak tanya. Apa nak? Crisis action. Oh, gini-gini. Kapa-kapa kita main bersama ya. Oke. Okay. Satu menit. Ya, sampai. Itu komunikasi yang sehat. Apa itu hubungan yang erat? Orang tua merasakan apa yang anak rasakan dan sebaliknya. Selama ini bapak ibu hidup di satu atap yang sama, tapi hidupnya sendiri-sendiri. Jangankan dengan anak-anak, antar suami istri pun kadang hidupnya sendiri-sendiri. Suaminya pulang, wajahnya cemberut, manyun, gitu kan. Istrinya curiga, jangan-jangan ada will ini. Pah, kenapa sih? Gak apa-apa kok. Ini tambah curiga, kan kok gak apa-apa sih? Dibuatin teh sari wangi, kan? Biar ngaku, kemebul, gitu. Tetap masih cemberut. Pah, kamu punya will ya? Enggak, mah. Ini urusan laki-laki. Perempuan gak perlu tahu. Ibu sudah disingkirkan dari keluarga oleh suaminya sendiri. Dan itu diajarkan tiap hari ke anak-anak. Jangan salahkan anak nggak mau tahu urusan orang tua. Siapa di sini anaknya yang tahu gaji bapak ibunya? Mah, ke Gandara City, bokek. Apa bokek, mah? Nggak punya uang. Dia bingung. Nggak punya uang. Kok belanja tiap hari? Kok bapak misalnya ngerokok tiap hari? Belum paham dia. Keluarga saya, nah sini nak, ini gaji bapak. Untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini. Sisa 1,5 juta untuk makan sehari-hari. Siapa yang mau pegang? Monggo. Anak saya tadi tahu, oh bapak gue miskin. Tahu, mau minta apa-apa mikir dulu. Bapak ini capek membanting tulang, memeras keringat. Membanting tulang itu apa? Memeras keringat apa? Gak paham dia. Ajak mereka ke tempat kerja bapaknya, ke tempat kerja ibunya. Nak, sini nak, ikut Umi kemana, ke tempat Abi ngajar dia, jadi guru. Oh, jadi guru. Tuh fingerprint, ngajar di kelas berdiri capek, ludahnya muncat-muncat kemana-mana, digambar jelek sama, oh, tahu dia. Oh, seperti itu ya, kasihan ya. Gajinya sedikit dan sebagainya. Nah, ipiring gitu ya. Anak pengen ikut, mah, nyuci piring. Ntar pecah, nggak boleh. Sudah. Ambil piring biasa, gak apa-apa, Bu, pecah lumpia. Astagfirullah, ini kadang Umi sampai keluar darahnya. Dia tidak tahu. Melibatkan perasaan anak ke kiki. Dan sebaliknya, ibu, bapak gak mau tahu urusan anak-anak. Jangankan masalah K-pop, masalah game, bawa TikTok, dan sebagainya. Cinta saja bapak ibu melarangnya. Misalnya, anak umur 15 tahun, perempuan. Mah, aku jatuh cinta, astagfirullah, haram itu, gak boleh. Wah, sudah dia lari kemana-mana. Kalau saya ini jadi anak bapaknya dia, Pak, aku jatuh cintai sama siapa? Jongki, ah, Jongki sudah tua. Liminho, ah, Liminho sudah kadaluarsa. Dilan sudah basi. Nah, sama siapa? Itu bapak satpam depan sekolahan. Astagfirullah. Dia sudah. Tapi asik gitu. Intinya apa? Ketika ini sudah terbentuk, bapak ibu gak perlu khawatir zaman mau berubah jadi apapun. Kenapa? Anak ngobrolnya ke kita. Anak saya minta maaf tanpa sengaja pernah mencuri, ngobrolnya ke saya. Tanpa sengaja pernah merokok, ngobrolnya ke kita. Tanpa sengaja nonton pornografi, ngobrolnya kita. Termasuk ketika dia tertarik sesama jenis, harusnya ngobrolnya ke kita. Gak ke orang lain. Selanjutnya, tahap yang terakhir, penguatan dan kebingungan di usia 11-15 tahun. Umur 11 tahun sampai 15 tahun, ini adalah penguatan terakhir. Dan ciri-cirinya adalah kebingungan. Penguatannya biasanya lewat seks. Baik lewat bacaan, baik lewat film, baik lewat kehidupan nyata. Praktik langsung. Hati-hati bacaan ini ya. Bacaan itu ada, kalau nggak percaya nanti yang sampai di rumah, tanya yang punya anak gadis. Siapapun, umurnya berapapun. Tanya seperti ini. Dek, kamu pernah baca komik Yaoi nggak? Yaoi. Yaoi itu komik seks sama jenis dari Jepang. Disukai oleh gadis-gadis orang Indonesia. Itu sampai ada yang kecanduan di kita. Nah, ciri-cirinya ini. Jadi dia usia ini sedang kebingungan. Kok aku gak seperti laki-laki yang lainnya? Kok gak seperti perempuan yang lainnya? Yang lainnya kalau ada gadis suka, saya kok gak suka. Sedang bingung. Akhirnya dia tiba-tiba berubah 180 derajat. Yang awalnya ketika SD tadi dibilang banci-banci kayak perempuan, tiba-tiba dia berubah 180 derajat. Ingin ikut karate, ingin ikut pencak silat, sepak bola, ingin gosong tubuhnya, ikut gym dan sebagainya. Yang jalannya kayak cewek mulai dia seluruh dan sebagainya. Itu tanda terakhir yang bisa kita lihat. Dan 100% dia kemungkinan same sex attraction atau biseksual. Di usia ini sudah tidak bisa. Dia harus sudah mulai dibantu oleh orang-orang pendamping. Psikolog, psikolog, konselor, psikiater atau pendamping seperti kita. Di usia 16 tahun, ini adalah usia pengkristalan. Sudah tidak bisa Bapak Ibu, dia sudah pandai menutupi, sudah gak bisa dideteksi. Kecuali kita melihat langsung, dia beradekan, dia SMS-an, chattingan yang menunjukkan itu. Paling yang bisa kita lihat adalah yang di bawah. Dia mengalami perkristalan lewat self-hypnosis. Dia tanpa sadar dihipnosis oleh dirinya sendiri. Lewat bacaan media, buku agama, ustadz, kelompok LGBT. Misalkan nih ustadz nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Kaum gay itu masuk neraka. Tidak dijelaskan dulu gay itu apa. Apa yang tertanam ketika anak mendengarkan, astagfirullah, aku gay ternyata masuk neraka itu. Hipnotis. Jadi ustadz pun harus menjelaskan definisi dulu dan sebagainya supaya tidak salah kaprah. Termasuk orang tuanya sendiri tadi. Nah, paling yang bisa dilihat ini nih. Kalau di usia anak 16 tahun ke atas kok ada anak yang suka menyendiri atau enggak mau kumpul sama teman-temannya, pasti dia bermasalah. Nah, mungkin salah satunya masalahnya tertarik sesama jenis. Sebelum kita tutup ya. Saya ingin tanya dulu. Jika bapak ibu ada anak usia 16 tahun ke atas, ngomong seperti ini, mah, pah, aku sudah ikut seminarnya Kak Sinyo, sudah baca bukunya yang diskon 25%. Aku ingin menjadi gay. Tidak ingin orang SSA atau heteroseksual. Aku ingin diakui pemerintah, aku ingin diakui masyarakat, aku ingin diakui agama, aku ini tertarik sama jenis dan ingin menikah dengan sama jenis. Apa reaksi bapak ibu? Pingsan, yang kemudian pingsan. Jangan dipukuli, jangan disiksa, jangan diusir. Why? Satu, kita bukan negara yang berdasarkan syariat Islam. Bahkan di negara Arab pun untuk menghukum seperti ini pun nggak mudah. Harus ada saksi dan sebagainya. Apalagi negara Pancasila. Kalau sampai bapak ibu dipenjara gara-gara seperti ini kan malah tambah kacau yang lainnya. Yang kedua, pembolak balik hati adalah Allah. Kita tidak tahu. Boleh jadi dia tobat. Yang ketiga, tobatnya manusia diterima sampai ke tenggorokan. Bisa jadi dia masuk surga duluan daripada kita. Mungkin dia bergelimang apa maksiat dan sebagainya. Menjelang akhir hayatnya dia tobat, bersih, bisa masuk surga duluan daripada kita. Sayangnya, kita doa pun kadang tidak. Malah kamu tuh nanti masuk neraka gitu kan. Enggak didoakan yang baik. Kenapa? Selama ini umat muslim tidak percaya dengan Islam itu sendiri. Saya berpakaian seperti ini, berjenggot dan sebagainya, bla bla bla, menutup aurat ini, saya sudah mengenal sejak SMP. Saya belajar SD di NU, di lingkungan, SMP mengenal Salafi dan mengenal Muhammadiyah, sampai mahasiswa, saya juga kenal jamaah tabligh, ikut sebentar tapi nggak cocok. Kemudian juga pernah ikut dan sebagainya, macam-macam, bla bla bla. Tapi saya rasa ketika sudah menikah, masih pakai celana, bukan pendek, tapi pas di lutut. Istri saya bilang, Bi, bukankah itu aurat kalau pas naik motor? Siapa sih yang tertarik? Bapak-bapak, kalau bapak-bapak tidak menutup paha bapak-bapak, karena aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut, yang ngiler-ngiler bukan ibu-ibu, tapi yang homoseksual. Enggak boleh. Kenapa laki-laki dalam Islam disuruh menutup auratnya seperti perempuan? Enggak boleh lekuk-lekuk tubuh. Karena mereka sama. Yang heteroseksual, kalau melihat lekuk-lekuk tubuh wanita, dia on. Yang homoseksual, yang tertarik sama jenis, melihat lekuk-lekuk tubuh laki-laki juga on. Itulah kenapa sampai sekarang saya belum berani ngisi di TNI dan Polri. Kenapa? Bingung saya. Bapak-bapak harus berpakaian seperti Mujahidin. Itu nggak mungkin, kan? Jadi TNI dan Polri itu targetnya orang-orang homoseksual. Kenapa? Lekuk-lekuk tubuhnya menyiksa mereka. Kenapa kasihnya? Saya kalau pas ke masjid ya, kok lihat paha bapak-bapak kok on. Maksud lo? Kan di masjid pakai sarung, pakai itu kasihnya pas mereka sujud, kakinya menganga. Oh, Masya Allah. Ternyata dalam Islam suruh menutup. Dia bisa melihat pahanya. Luar biasa. Enggak ada orang homoseksual yang tertarik sama Usama bin Laden. Usama bin Laden tuh jenggotnya sampai kayak kipas. Dia sudah takut duluan. Tertariknya sama apa? Ricky Martin, pemuda Arab yang rintik-rintik, gitu, yang dipotong jenggotnya dan sebagainya. Luar biasa Islam. Termasuk doa. Doa Bapak Ibu kalau pas butuh saja. Pas gak punya uang. Mau ujian. Ya Allah, luluskanlah gitu kan. Kalau bersyukur lupa. Kalau gak percaya nanti sampai di rumah. Jam 9 malam masak beras jadi nasi. Terus biarkan uapnya menghilang dulu. Sediakan 2 botol kaca ya. Botol kaca, jangan plastik. Botol kaca yang bisa ditutup rapat supaya tidak ada bakteri yang masuk. Masukkan nasi tadi setengah-setengah saja. Kemudian ditutup rapat supaya memastikan nggak mungkin ada bakteri masuk ke dalamnya. Steril. Kemudian ditulis. Nasi jahat. Nasi baik. Dipisah di 2 kamar yang berbeda. Doakan setiap hari nasi tadi sampai sebulan lebih. Contoh nasi yang baik. Kamu nasinya ganteng, keren. Mwah! Nasi yang jahat. Tolol, dongok, goblok deh. Lihat sebulan kemudian apa yang terjadi. Nasi yang didoakan baik, utuh, bisa dimakan lagi. Yang didoakan jelek, menghitam, menjamur, busuk, lumer, bahkan baunya luar biasa busuk. Itu adalah penemuan Dr. Enomoto dari Jepang. The power of water. Menurut Dr. Enomoto, air ini yang dalam nasi tadi, kalau didoakan baik, kristalnya berubah menjadi baik. Kalau didoakan buruk, kristalnya berubah menjadi buruk. Sehingga membuat nasi tadi busuk. Nah, bayangkan. Saya jadi teringat Rasulullah ketika mengobati orang pakai air didoakan. Nah, bayangkan. Setiap hari kita kalau marah ke anak-anak tuh keluar kata-kata kotor semua. Astagfirullah, nak, tolol lah kamu ya. Dongok ya, goblok ya. Isinya darah anak-anak kita, air. Kristalnya akan sesuai dengan doa Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau marah please, astagfirullah, ranking 1. Astagfirullah, hafidho. Ingat salah satu imam masjid di Madinah yang buta. Ada kisahnya kan? Ibunya lagi masak, dimasukin pasir. Ibunya marah-marah kan, wah astagfirullah kamu jadi imam di masjid Madinah. Jadi, please, kalau bapak ibu mempunyai orang yang bahkan menjadi gay, jangan dijauhi, jangan, ya memang dia melakukan tindakan yang salah, tapi jangan di ya doakan yang baik. Rasulullah mengajarkan, jika kita melihat kemungkaran dengan tangan gak bisa, lisan gak bisa, didoakan dengan hati. Didoakan, didoakan yang baik. Nah, oke, kita sudah selesai, tapi ini saya kasih contoh, ini KSBN dari Tegal ya. Dia salah satu klien saya yang, dia kenal saya tahun 2011, tahun 2012 ikut pendampingan, 2014 menikah. Dulu, kalau mau sholat, bu, bab, mereka dia cari yang sebelahnya yang jelek-jelek. Kalau di sini ganteng semua ya. Jadi kalau cari yang jelek dia nggak apa-apa bisa. Tapi kalau di sampingnya ganteng sarungnya ada yang nongol nanti. Kan malu nanti ketahuan, bang, kenapa sarungnya nongol, bang? Gitu kan? Malu. Sebelum menikah seumur hidupnya dia mimpi basah dengan laki-laki. Setelah menikah, di pertama kalinya mimpi jima dengan istrinya. Jadi bapak ibu kalau punya anak laki-laki, kemudian mimpi basah, jangan langsung, ah kak Sinyo, anak saya normal, alhamdulillah. Tanya dulu, nak mimpinya dengan siapa? Dengan Tono, bu. Ibu harus waspada. Kalau itu berulang-ulang terus frekuensinya dengan laki-laki mimpinya, kemungkinan dia homoseksual atau biseksual. Nah, pendampingan di Peduli Sahabat sistemnya sudah pakai sistem Pak Bu. Jadi sudah bisa di aplikasi Android dan sebagainya seperti ini untuk pendampingnya ya. Alhamdulillah Desember besok sudah launching secara nasional. Ini sudah kerjasama sudah mulai banyak. Salah satunya KPAP Jawa Barat, Komisi Pendampingan Jawa Barat. Pendampingan seperti ini. Nah, terakhir jika saya sejak tahun 2008 sendirian bisa menyelamatkan ratusan orang untuk tetap stay di jalan Allah walaupun mereka mempunyai ketertarikan sesama jenis atau yang lain, bayangkan bapak ibu juga bisa, yang lain bisa. Saya bukan psikolog, bukan konselor, tapi bisa. Maka kita tidak perlu khawatir dengan LGBT. Kenapa coba? Sumber dayanya sudah dipotong di tengah jalan. Sudah dipotong sumber dayanya, sudah. Mereka akan lenyap atau minimal sedikit. Gitu ya. Baik, itu saja materinya. Monggo, kalau mau tanya-jawab, silakan. Saya tanya, langsung saya jawab ya, karena saya pelupa.